بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ولا ندع إلى شيء أحدثه الناس كائنا من كان هذا المحدث فإن الدين قد كملا ولله الحمد فلسنا بحاجة إلى زيادة في الدين dan kita tidak menyeru kepada sesuatu yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini. Siapapun orang yang mengada-adakan ini, karena sesungguhnya agama ini telah sempurna, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Maka kita tidak membutuhkan tambahan di dalam agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Faddinu kamilun, maka agama ini sempurna. Walihada qala malikun inna man da'a ila bid'atin فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَدْرِكٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Karena inilah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh barang siapa menyeru kepada sebuah kebid'ahan, hanya saja ia mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kaannahu yara anna ad-din alladhi jaa bihi ar-rasulu naqisun wa huwa yukmiluhu, yaitu seakan-akan ia berpandangan bahwasanya agama yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kurang dan ia menyempurnakannya. Wa hadha musadamatun liqaulillahi azza wa jalla Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. wa haula'il ladzina yuhdithuna fid dini la budda an yatruku ma khalafuhu min hadzal dini fayatamassakuna bil batili wa yatrukuna al haqqo. Dan mereka ini yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama ini, pasti mereka meninggalkan perkara yang mereka selisihi dari agama ini, lalu mereka berpegang dengan kebatilan dan justru meninggalkan kebenaran. Wa kathirun minhum yuharibu ahlal haqqi min ajli batilihi wa dalalihi wa na'udhu billahi. Dan banyak di antara mereka memerangi orang-orang yang berpegang dengan kebenaran dalam rangka kebatilannya dan kesesatannya, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Walihada yasifur rasulul bid'ata bi annaha syarrul umuri syarrun khatirun. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam menyifati kebid'ahan dengan bahwa kebid'ahan merupakan perkara yang paling buruk, keburukan yang berbahaya. Kana alaihi salatu wassalamu fi julli khutabihi au kulliha yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mayoritas khutbah-khutbah beliau atau dalam seluruh khutbah beliau, beliau mengatakan adapun setelahnya, maka sungguh ucapan yang terbaik adalah ucapan Allah Ta'ala. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Dan setiap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Fawasofaha bil muhdathati wa bi annaha syarrul umuri wa annaha dalalatun. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyifati kebid'ahan dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, dan beliau menyifati kebid'ahan dengan bahwa ia merupakan perkara yang paling buruk, dan bahwasanya kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa fi hadithin akhara fi ghairi muslimin wa kulla dhalalatin finnari. Dan di dalam hadis yang lain, di dalam selain sahih Muslim, ada tambahan lafal, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Wa hadhihi ziyadatu sahihatun insyaallahu. Dan tambahan lafaz ini sahih insyaallah. Wa qad sahahaha al-allamatul albani fi irwa'il ghalili المجلد الثالث صفحة 73 حديث 860 وفي تعليقه على إصلاح المساجد صفحة 11. Dan sungguh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala menilai tambahan lafaz ini sebagai tambahan yang sahih di dalam Irwa'ul Ghalil jilid yang ketiga halaman 73 hadis yang ke-608. Dan di dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Islahul Masajid halaman 11. Wal qa'idatu anna ziyadata idza kanat la tunafi riwayata man huwa awsaqu aw aktsaru fa innaha tuqbalu. Dan kaedah di dalam ilmu mustalah hadis bahwasanya tambahan lafal apabila tidak bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya, maka tambahan tersebut diterima. Wa hadhihi ziyadatu la tunafi riwayatal aktsari fatuqbalu. Dan tambahan lafaz ini yaitu kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan berada di dalam neraka, tambahan ini tidak bertentangan dengan riwayat para perawi yang lebih banyak jumlahnya, sehingga tambahan lafaz ini diterima. Qala faman za'ama dhalika aw qala bihi faqad radda sunnata wa khalafa al-haqqa wal jama'ata wa abaha al-bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa menyangka disyariatkannya kebid'ahan tersebut atau berpendapat dengannya, berarti ia telah menolak sunnah dan menyelisihi kebenaran dan al-jamaah dan membolehkan kebid'ahan-kebid'ahan. Bal qad yujibuha ma yubihuha faqat, bahkan terkadang ia mewajibkan kebid'ahan tersebut, tidak sekedar membolehkannya. bal qad yujibuha wa yara annahal haqqu, bahkan terkadang ia mewajibkan kebid'ahan tersebut dan berpandangan bahwa kebid'ahan tersebut merupakan kebenaran. Bal yukaffiru man khalafaha wal 'iyadzu billahi, bahkan terkadang ia mengkafirkan orang yang menyelisihinya, wal 'iyadzu billah, kama hasala minal khawariji wal jahmiyati wa ghairihim, yabtadi'una dalalatin 'azimatan kabiratan tukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi wa yad'una ilaiha wa yukaffiruna man lam ya'khudh biha, sebagaimana terjadi pada orang-orang Khawarij, Jahmiyah dan selain mereka. Mereka mengada-adakan kesesatan-kesesatan yang agung, yang besar, yang menyelisihi kitabullah dan sunnah rasulnya, dan mereka mendakwahkannya serta mengkafirkan orang yang tidak mengambil kesesatan-kesesatan tersebut. Fana'udzu billahi minad dalali, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kesesatan. Wa lihada sammaha Rasulullah alaihi salatu wassalamu dalalatan, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kebid'ahan dengan kesesatan. Qauluhu wa huwa adarru ala hadhihi al-ummati min iblisa, ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ia yaitu ahlul bid'ah lebih memadaratkan umat ini daripada iblis. Hadhihi al-ibaratu qala mithlaha asy-Syatibiyyu wa qala hadha al-imamu kama tasma'una wa qala ghairuhum Abul Fadlil Hamadaniyu wa tilmidhuhu Ibnu Aqilin wa tilmidhuhu Ibnu al-Jawzi. Ungkapan ini mengatakan yang semisal dengannya Asy-Syatibi, dan mengucapkannya Al-Imam Al-Barbahari ini sebagaimana kalian dengar, dan diucapkan pula oleh selain mereka, di antaranya Abul Fadl Al-Hamadani dan muridnya Ibnu Aqil dan muridnya Ibnul Jauzi rahimahumullahu ta'ala. Ahlul bid'i wal kazzabuna adarru ala al-islami min ahli al-ilhadi, mereka mengatakan bahwasanya para ahlul bid'ah dan para pendusta lebih memadaratkan Islam daripada orang-orang kafir. Wa fassaru dhalika bima ma'nahu annahum kaman yahdimul baita min dakhilihi, dan mereka menafsirkannya dengan yang maknanya bahwasanya mereka para ahlul bid'ah seperti orang yang meruntuhkan rumah dari dalam. Thumma ba'da dhalika yaftahul baba lil aduwi. Kemudian setelahnya ia membuka pintu bagi musuh. Fayadkhulu hadzal baita. Lalu musuh masuk ke dalam rumah ini. Fahum yahdimuna fi baitil islami wa yakhrubuna fihi wa yufsiduna wa yushawwihuna wa ba'da dhalika ya'ni yaftahuna al-baba lil'aduwi liyadkhula wal'iyadu billahi. Maka mereka para ahlul bid'ah merobohkan rumah Islam, meruntuhkannya, merusaknya, membuatnya menjadi buruk, dan setelahnya yaitu mereka membuka pintu bagi musuh Islam untuk masuk. Wal'iyadu billahi. Ya'ni la ya'til aduwu illa waqad inharat kullul ma'ani wal ma'nawiyati linufusil muslimina. Yaitu tidaklah datang musuh kecuali dalam keadaan telah roboh seluruh makna-makna dan perkara-perkara maknawi pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Fayadkhulul aduwu bisuhulatin. Lalu masuklah musuh dengan mudah. Wa qad takunu hunakal khiyanatu min ba'dil firaqid dalati min ar-rawafidi wa min ghairihim. Dan terkadang di sana ada pengkhianatan-pengkhianatan dari sebagian golongan-golongan yang sesat dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah dan selain mereka. فَيَفْتَحُونَ الْبَابَ فِعْلًا لِلْأَعْدَاءِ كَمَا فَعَلَهُ الرَّوَافِضُ مَعَ التَّتَارِي. Maka mereka benar-benar membuka pintu bagi musuh-musuh Islam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah kepada orang-orang Tatar. In dabbarul makayida li isqatil khilafati wajtiyahi biladil islami. Di mana mereka orang-orang Syiah Rafidah melakukan tipu daya untuk meruntuhkan kekhalifahan dan memerangi negeri-negeri Islam. Wa kama fa'ala ba'du sufiyyati mithli tijaniyyati wa ghairihim wattau aknafal muslimina li Faransa wasa'au fi idkhaliha ila biladil maghribi. Dan sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang sufi seperti orang-orang tarekat Tijaniyah dan selain mereka, mereka membujuk orang-orang muslimin Perancis dan mereka berupaya untuk memasukkan tarekat mereka ke negeri-negeri di wilayah Maghrib, Aljazair, Maroko, dan yang semisal dengannya. Faba'dun nasi yaqulu yuhawwiluna. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka ini menakut-nakuti kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.